وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات para pemirsa dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriya'i wal Azamah, yang telah mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat banyak, mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga, yang dengan rahmat-rahmat Allah itulah kita bisa menjalani kehidupan kita di permukaan bumi ini. Dan kita sangat tergantung kepada rahmat dan nikmat Allah itu. Tanpanya kita tidak akan bisa apa-apa. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing langkah manusia semuanya ke jalan yang paling diridhoi dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul telah meninggalkan manusia di atas ajaran yang sempurna, yang tidak ada kurangnya. Apapun yang dibutuhkan manusia dari seluruh kebaikan ada di dalam agama yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apapun yang berbahaya untuk manusia setelah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syariat yang mulia ini. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan Nabi wasallam dan akhirnya mereka meninggalkan tuntunan Rasul, akhirnya datanglah kepada mereka mudarat dan hilanglah dari mereka banyak manfaat. Padahal kalau mereka berpegang teguh kepada apa yang diajarkan Rasul SAW, seluruh kebaikan ada di dalamnya dan seluruh keburukan terhindar darinya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita selalu semangat untuk mengikuti apa yang diajarkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini babu haddil khamar, bab tentang hukuman khamar. Dan bab ini singkat, tidak terlalu panjang, dan bahasan pun singkat. Setelah bahasan khamar ini, kita langsung buka tanya jawab. Bagi antum yang memang memiliki pertanyaan beberapa pertemuan sebelum ini, kita tidak buka tanya jawab, silakan antum siapkan, karena setelah materi ini kita akan langsung buka tanya jawab. Dan pertemuan kita, kita akan akhiri sekitar 5 menit sebelum azan berkumandang, dikarenakan ada pertemuan lain yang harus ana hadiri setelah melaksanakan sholat isya berjamaah. Baik, bab kita pada malam ini adalah babu haddil khamar, bab hukuman bagi khamar. Maksud khamar adalah hukuman bagi peminum khamar, hukuman bagi yang minum khamar. Khamar dalam bahasa Arab bermakna penutup, bermakna penutup. Secara bahasa al-khamru artinya adalah sesuatu yang menutupi. Dan minuman khamar dinamakan dengan khamar karena dia menutupi akal. Karena dia menutupi akal. Orang yang minum khamar, maka akalnya tertutup. Akhirnya dia menjadi orang yang tidak berakal. Disebabkan akalnya tertutup oleh minuman yang dia minum. Dan dari dahulu kala, di zaman Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, khamar berasal dari minuman. Khamar berasal dari apa yang diminum. Yang mayoritasnya di zaman itu berasal dari anggur dan kurma. Intinya berbentuk minuman. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan keharamannya bukan karena minumannya. Akan tetapi keharamannya adalah memabukkannya. Di dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan kullu muskirin haramun. Seluruh yang memabukkan adalah haram. Oleh karena itu khamar tidak khusus dalam bentuk minuman. Memang dahulu kala dia adalah minuman. Dan belum ada jenis hal yang bisa memabukkan di zaman itu. Belum lahir hal yang memabukkan yang bukan berbentuk minuman. Namun Nabi SAW menjadikan keharamannya ketika dia memabukkan. Sehingga apapun yang memabukkan, apapun yang membuat seseorang mabuk, masuk ke dalam keharaman itu. Dan dia masuk ke dalam makna khamar. Dia masuk ke dalam makna khamar yang menutupi apa? Menutupi akal. Maka apapun yang menutupi akal, yang membuat orang mabuk sehingga akalnya tertutup, dia adalah khamar. Apapun jenisnya. Karena di zaman kita sekarang sudah berbentuk pil, di zaman kita sekarang sudah berbentuk bubuk, di zaman kita sekarang sudah berbentuk dedaunan, banyak hal-hal yang di zaman dahulu belum ada. Akan tapi syariat telah meletakkan definisinya yang jelas, bahwa khamar adalah sesuatu yang memabukkan. Maka segala yang memabukkan dihitung sebagai khamar. Ketika dahulu kala orang memabukkan, orang yang mabuk karena minum, boleh jadi sekarang dia mabuk karena pil, karena serbuk. Tidak dia minum, dia hisap melalui hidungnya dan yang lainnya sehingga dia mabuk. Dan hukum mencakup semua itu. Narkotika di zaman kita sekarang, ya, dengan beraneka ragam jenisnya yang beraneka ragam, mulai dari minumannya yang memabukkan juga masih ada, masih beredar banyak di tengah manusia, dan yang bukan minuman. Semua masuk ke dalam al-khamr, dan pelakunya dianggap di dalam agama Islam telah melakukan kriminal. Orang yang mabuk di dalam agama Islam, dia telah melakukan sebuah aksi kriminal. Sehingga dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Dan sampai sekarang ini manusia masih memandang pemabuk adalah pelaku tindakan yang tidak baik. Dan dihukum oleh manusia. Ini menunjukkan bahwa manusia masih menganggap mabuk itu adalah perbuatan yang hina. Dan dari zaman Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, mabuk sudah dijadikan sebagai kriminal, sehingga Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan hukuman bagi orang yang mabuk. Kita baca hadisnya. Berkata Imam Muslim bin Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, haddathana Muhammad ibn al-Muthanna wa Muhammad bin Bashar qala haddathana Muhammad bin Ja'far qala haddathana Syu'bah qala sami'tu Qatadah yuhadithu an Anas ibn Malik. Hadis berasal dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardahu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi rajulin qad sharibal khamra. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan seorang lelaki yang telah minum khamar. Fajaladahu bi jaridataini nahwa arba'in. Maka Nabi SAW mencambuknya dengan dua pelepah kurma sekitar 40 kali. Qala, berkata Anas bin Malik, wa fa'alahu Abu Bakar. Dan itu pun dilakukan oleh Abu Bakar. Falamma kana Umar istasyara an-nas. Namun apabila ketika datang masa Umar, masa kepemimpinan Umar ibn al-Khattab, ketika Umar yang menjadi khalifah, istasyara an-nas. Umar radhiyallahu taala anhu bermusyawarah bersama manusia. Manusia maksudnya ahli ilmu di kalangan mereka. Ya, karena yang diajak musyawarah oleh Umar adalah ahli-ahli ilmu. Bukan nas di sini maksudnya semua manusia, akan tetapi ahli-ahli ilmu dari para sahabat dikumpulkan oleh Umar bin Khattab dalam masalah ini. Faqala Abdurrahman, berkata Abdurrahman, akhaful hududi 80. Cambukan yang paling ringan dari hukuman adalah 80. Fa'amara bihi Umar. Maka Umar memerintahkan semenjak itu cambukan untuk orang yang minum khamar adalah 80 kali cambuk. Inilah dia haddul khamri, hukuman bagi peminum khamar yang terbukti telah minum khamar. Baik ada saksi, dua orang saksi yang adil menyaksikannya minum khamar walau dia tidak mabuk, tapi dia terbukti minum khamar. Jadi tidak mesti harus nunggu mabuk baru kemudian dicambuk. Terbukti minum khamar, maka dia telah melakukan kriminal yang dengannya dia harus dihukum oleh pemimpin muslim. Atau terbuktinya dengan cara yang lain, seperti dia muntah, kemudian yang dimuntahkan adalah khamar. Itu juga terbukti bahwa dia minum khamar. Tidak ada yang melihat dia minum khamar. Namun ternyata setelah itu dia muntah, yang dia dimuntahkan adalah khamar. Maka ini adalah bukti bahwa dia minum khamar. Dan ketika bukti itu telah nyata, maka boleh bagi pemimpin muslim atau harus bagi pemimpin muslim untuk menegakkan hukum Allah tabaraka wa ta'ala kepada orang yang meminum khamar. Dan para ulama khilaf dalam aroma. Para ulama berbeda pendapat di dalam aroma mulut. Apakah sekedar aroma mulut itu dibolehkan bagi hakim untuk mencambuk dan menganggap dia adalah pelaku peminum khamar atau tidak? Ya, sebagian mengatakan boleh. Dengan adanya aroma khamar di mulutnya, itu menandakan bahwa dia minum khamar. Sebagian mengatakan ini masih syubhat dan hendaknya hukum kriminal ditunda atau tidak ditegakkan disebabkan adanya syubhat. Wallahu ta'ala alam. Intinya adalah bahwa peminum khamar di dalam agama kita adalah tindakan kriminal. Dan lihatlah bagaimana sekarang khamar ini benar-benar merusak. Khamar ini benar-benar menghancurkan. Khamar ini benar-benar merongrong kehidupan. Dan tidak ada yang tahu bahaya khamar kecuali kalau ada keluarganya, sanaknya, keluarganya, familinya yang sudah mudminun lil khamar, yang sudah terbiasa minum khamar. Oleh karena itu Islam benar-benar melarangnya. Di samping dia adalah minuman yang haram, dia penebar permusuhan, dia pengundang kriminal yang lainnya, karena orang yang sudah suka minum khamar akan mudah emosi, akan mudah memukul, orang akan mudah mengeluarkan kata-kata kotor, orang yang sering minum khamar akan mudah baginya mencuri, bahkan tidak segan-segan membunuh, merampok, itu demi khamar. Dan cerita tentang anak durhaka dari khamar adalah cerita yang sudah memenuhi dunia. Cerita anak-anak yang durhaka disebabkan sudah kecanduan narkotika bukan lagi cerita yang sedikit di tengah manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah yang maha tahu segala-galanya, yang maha tahu apa yang akan terjadi pada manusia, telah mengharamkannya dari ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran dan mengharamkannya melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan dia sebuah aksi kriminal. Dan orang-orang kufar tidak menganggapnya sebagai sebuah kriminal. Minum khamar bagi mereka bukanlah kriminal. Sampai dia melakukan kriminal setelahnya. Dan ini pemahaman yang terlalu singkat. Dianggap kriminal setelah dia melakukan aksi pembunuhan, aksi yang lainnya, ketika dia ketika dia mabuk, baru dianggap aksi kriminal. Selagi dia sekedar mabuk saja tidak dianggap kriminal, dan ini batil. Karena penyebab dia mencuri, penyebab dia membunuh, penyebab dia menabrak orang, penyebab segala macam ini adalah khamar. Maka Islam melakukan pelarangan sebelum terjadinya kriminal malah. Dan tidak ada orang yang berakal yang tidak tahu efek daripada khamar yang berbahaya itu. Oleh karena itu di mana di negeri-negeri kufar khamar dihalalkan. Dihalalkan maksudnya diperjualbelikan dengan bebas, tidak dianggap sebagai minuman yang harus dilarang. Padahal mereka tahu efek khamar. Mereka tahu bahaya khamar. Dan karena terbiasa bagi mereka di tengah-tengah mereka minuman khamar, maka khamar bagaikan minuman yang resmi di tengah-tengah mereka. Dan ini dalam agama Islam adalah kriminal yang besar. Sehingga pelakunya berhak untuk mendapatkan hukuman sebanyak 70 kali cambukan. Dari zaman Nabi SAW dan zaman Abu Bakar dicambuk 40 kali cambukan. Namun di zaman Umar melihat orang mulai banyak melakukan khamar, minum khamar. Mulai banyak kejadian. Maka Umar mengundang para sahabat faqih, fuqaha ushabah untuk bermusyawarah dalam hal ini dan akhirnya mengambil keputusan dinaikkan menjadi 80 kali cambukan. 40-nya adalah hukuman cambukan yang ada di dalam syariat dan 40-nya tambahan dari imam. Dan tambahan dari imam ini disebut dengan ta'zir. Ta'zir adalah sesuatu yang diberikan hukuman oleh imam untuk memberikan rasa jera. Untuk memberikan rasa jera kepada pelaku kriminal. Dan Umar menambahkan radhiyallahu taala anhu wa arda setelah bermusyawarah dengan sahabat menjadi 80, ditambah 40 lagi supaya manusia jera untuk melakukan aksi minum khamar. Dan khamar di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelumnya ketika awal-awal Islam masih dihalalkan. Namun di kota Madinah diharamkan. Turun pengharaman tegas di kota Madinah minum khamar, kemudian datang hukuman bagi peminum khamar. Maka seperti yang ada di dalam hadis yang telah kita baca tadi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan cambuk terhadap peminum khamar sebanyak 40 dan Abu Bakar pun melakukan hal yang sama. Abu Bakar adalah orang yang memang terkenal ingin sekali berbuat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar selalu menjaga kondisi umat agar tidak berbeda dengan kondisi di saat Rasul masih hidup. Ini suatu yang terkenal dari Umar dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu arda. Oleh karena itu, banyak sekali hal-hal yang di zaman Rasul masih seperti itu di zaman Abu Bakar. Masih seperti itu di zaman Abu Bakar. Karena Abu Bakar tetap berusaha membuat umat terpatri dengan kebiasaan Rasul mereka yang sudah tiada. Agar tetap mereka berada di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masa kepemimpinan Abu Bakar pun hanya sekitar 3 tahun. Setelah 3 tahun Abu Bakar pun meninggal dunia dan dilanjutkan oleh Umar, dan Umar menambahkan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan semuanya sunnah. Dan semuanya adalah sunnah. Kalau ataupun itu amalan Umar, tapi itu adalah hasil musyawarah para sahabat. Dan kalau ataupun itu adalah amalan Umar, maka Umar adalah khalifah kaum muslimin yang Nabi SAW merekomendasi tentang sunnah yang dibuat oleh khalifah setelahnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Pegang teguh sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Maka ada dari Nabi SAW rekomendasi untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh para khalifah. Dan diantaranya apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini. Yaitu menambah 40 lagi cambukan sebagai ta'zir bagi orang-orang yang minum khamar. Sehingga dari zaman Umar, cambuk bagi para peminum khamar adalah 80 kali cambukan. Dan itu adalah hasil daripada musyawarah bersama para sahabat. Di zaman Utsman radhiyallahu taala tetap dijalankan 80. Namun suatu hari Utsman radhiyallahu taala memerintahkan Ali untuk melakukan cambukan. Dan ketika Ali melakukan cambukan, beliau melakukan hanya 40. Setelah 40 dia katakan stop. Nabi SAW dan Abu Bakar mencambuk 80. Dan dari zaman Umar dilakukan cambukan sampai dari zaman Nabi SAW dan Abu Bakar cambukan hanya 40. Dari zaman Umar ditambah menjadi 80 dan 40 lebih saya cintai, kata Ali. Dan dia berhenti di 40. Ali bin Abi Thalib berhenti di 40 radhiyallahu taala anhu dan beliau mengatakan ini lebih aku cintai daripada 80. Karena yang melakukannya adalah Nabi dan sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Namun manakala seseorang imam memilih sampai ke 80, maka berhak dia, boleh baginya untuk melakukan itu. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. Ini materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala jauhkan kita dan orang-orang yang kita cintai dari hal-hal yang dilarang oleh agama kita, termasuk diantaranya adalah mengkonsumsi hal-hal yang bisa memabukkan. Dan di zaman kita sekarang, ini khamar sudah sampai ke level anak SD. Khamar sudah sampai ke level anak-anak berusia sekolah dasar. Na'udzubillahi thumma na'udzubillahi min dzalik. Pertanyaan pertama tentang alkohol. Alkohol bisa memabukkan. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang terkandung di dalamnya alkohol? Karena kadang-kadang ada obat yang terkandung di dalamnya alkohol. Apakah ini menjadi sesuatu yang diharamkan otomatis karena ada alkohol di dalamnya? Wallahu ta'ala alam. Alkohol, setelah kita bertanya kepada para ahli, alkohol punya kadar-kadar. Ada kadar yang sampai memabukkan, ada kadar yang tidak sampai memabukkan. Jadi alkohol pun menurut para ahli wallahu ta'ala alam terbagi dua. Seperti alkohol yang ada di kandungan makanan. Kita makan tape misalnya, itu ada alkoholnya. Tapi alkohol yang ada di dalam tape bukanlah alkohol yang kalau ditambah membuat volumenya semakin tinggi dan kita bisa mabuk karenanya. Tidak. Karena dia kadar alkohol yang tidak meningkat. Yang tidak membuat memabukkan. Walau di dalamnya ada alkohol. Dan di zaman Nabi ada cuka. Cuka itu pun mengandung alkohol. Cuka juga mengandung alkohol. Dan tidak pernah terbukti ada orang yang mabuk dengan cuka. Berarti ada alkohol yang kadarnya, yang sifatnya tidak memabukkan. Yang sifatnya tidak memabukkan. Ya. Kita kadang-kadang membuat makanan, dulu orang tua kita memakai sesuatu yang namanya ragi gitu. Apakah itu bahasa Indonesia atau tidak, anak tidak tahu, tapi dalam bahasa kita ragi dimasukkan dalam bentuk makanan dan akhirnya terjadi fermentasi. Dan dalam fermentasi itu ada kadar alkoholnya, kalau diperiksakan ke labor ada alkoholnya juga. Namun tak pernah ada orang yang mabuk dengan itu. Maka hal yang seperti ini, manakala alkoholnya bukanlah alkohol yang kadarnya meningkat apabila ditambah sehingga menjadi sesuatu yang memabukkan, maka dia alkohol yang diizinkan secara syariat, seperti alkohol yang ada dalam cuka, alkohol yang ada di dalam sesuatu yang dipermentasikan, ya. Wallahu taala a'lam. Nah, bagaimana hukumnya mencampur makanan dengan sesuatu yang memabukkan seperti daun ganja? Wallahu a'lam. Hindari lebih baik. Anda tidak tahu hukumnya mencampur makanan dengan daun ganja yang katanya menjadi penyebab lezatnya makanan itu, ditambah dengan daun ganja. Wallahu a'lam. Anda enggak tahu hukumnya. Yang baik adalah dihindari. Apa yang harus dilakukan apabila seseorang telah terjerumus ke dalam perbuatan kriminal minum khamar atau zina? Apakah benar yang melakukan tersebut? Ibadahnya tidak diterima selama 40 tahun, 40 hari atau 40 tahun. Orang yang terlibat, yang pernah terjerumus ke dalam kriminal jenis apapun, maka solusinya dalam agama kita adalah taubat. Taubat ya adalah dia tinggalkan dosa itu, dia sesali perbuatannya telah melakukan dosa itu, dan dia bertekad untuk tidak akan lagi melakukannya. Dia bertekad untuk tidak lagi akan melakukannya. Dengan taubatnya itu, kalau dia serius, maka Allah menjanjikan ampunan. Dan Allah ketika menjanjikan ampunan, mustahil ingkar janji. Maka orang yang serius taubatnya, pasti taubatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perlukah baginya untuk datang kepada hakim mengatakan bahwa saya telah melakukan kriminal, tegakkan hukum Allah kepada aku? Ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelum ini. Tidak ada kewajiban itu baginya. Kewajiban harus datang mendatangkan dirinya kepada hakim, penguasa, untuk mengatakan saya telah melakukan kriminal yang kalian tidak tahu, ini kriminal saya, tolong tegakkan hukum Allah. Maka ini tidak menjadi kewajiban baginya. Yang kalau dia lakukan, maka hakim pun boleh menegakkan hukum kepadanya. Karena hukum boleh ditegakkan dengan i'tiraf, dengan pengakuan seseorang bahwa dia telah melakukan maksiat. Namun kewajiban tidak ada. Dan terlihat ketika seorang sahabat mengatakan saya berzina satu kali, Rasulullah berpaling, diam-diam saja. Tidak langsung mengambilnya dan kemudian memberikan hukum kepadanya. Ini menandakan bahwa Rasulullah SAW, yaudah, kamu taubat saja. Kalau sudah terjerumus ke dalam maksiat, taubat. Namun dia ulangi sampai 4 kali, baru setelah dia ulangi 4 kali, Rasul panggil dan bertanya, apakah engkau ini ada gila-gilanya atau bagaimana? Ditanya dulu, sehat atau sehat tidak sehat akalnya. Setelah dikatakan saya tidak ada gila, dia tanya ke yang hadir, bagaimana pendapat kalian tentang saudara kalian ini? Apakah dia ada akalnya itu bermasalah? Para sahabat katakan, enggak, ini orang sehat. Maka ini adalah pengakuan, dan dengan pengakuan itu Nabi kita SAW menegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka taubat menghapus seluruh dosa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apa hukumnya memberikan zakat harta mungkin ya, kepada orang yang merokok? Apakah kita beri syarat jangan diberikan rokok? Banyak di zaman kita sekarang ini kaum muslimin yang tidak tahu hukum rokok adalah haram. Karena fatwa yang mereka terima, yang beredar di dewan fatwa, di tengah fatwa bahwa rokok hukumnya makruh. Kecuali bagi anak kecil, kecuali bagi wanita hamil, kecuali bagi orang yang sakit, baru dijadikan haram. Namun selagi dia masih sehat, maka hukumnya masih makruh. Ini fatwa yang aneh. Maka fatwa yang benar dari fatwa ulama internasional bahwa rokok hukumnya adalah haram karena tidak ada lagi orang yang tidak tahu bahaya rokok. Sampai orang kafir pun melarang merokok. Saking bahayanya rokok, orang kafir tahu mudarat rokok. Dan dilarang rokok di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah mereka kalau dilarang merokok. Dan mereka letakkan hukuman bagi perokok yang merokok di depan umum. Karena mereka tahu bahaya daripada rokok. Kalau orang kafir saja sudah mengharamkan, maka telat kalau umat Islam tidak mengharamkannya. Maka pendapat yang paling kuat dari rokok adalah haram karena banyak kaedah syariat yang dilanggar oleh rokok tersebut. Ana katakan, antum beli rokok, kemudian antum bakar rokok itu, letakkan saja di tong sampah. Dibakar tapi letak di tong sampah. Hukumnya apa? Hukumnya halal apa haram? Kenapa? Mubazir. Hukumnya apa? Haram, mubazir. Antum bakar rokoknya, taruh di tong sampah. Tidak diapa-apain. Bakar saja, taruh di tong sampah. Hukumnya? Haram. Karena? Mubazir. Sekarang, antum beli, antum hisap, antum rusak jantung antum. Antum rusak paru-paru yang Allah amanahkan pada diri antum. Apa hukumnya? Halal? Makruh? Yang sedang antum letakkan saja di tong sampah jadi mubazir. Sudah masuk kepada hukum mubazir, dan mubazir hukumnya adalah haram. Sekarang antum rusak paru-paru antum rusak jantung antum rusak yang lainnya. Pencernaan terganggu, kehamilan terganggu, impotensi akan datang. Apakah hukumnya makruh? Setelah dia hisap beli rokok, dia hisap rokok, dia rusak jantungnya, dia rusak paru-parunya, dia rusak aliran darahnya, dia rusak. Kemudian dia keluarkan, dihirup oleh anaknya, dihirup oleh istrinya, dihirup oleh kakaknya, dihirup oleh suaminya, dihirup oleh istrinya, dihirup oleh kawan-kawannya, dan dia rusak jantung mereka. Dia rusak paru-paru mereka, dia rusak kesehatan mereka. Hukumnya makruh? Aneh. Fa'ina tadhabun, kemana kalian berpendapat bahwa itu adalah makruh? Berlipat-lipat ganda. Berlipat-lipat ganda. Kesalahan yang terjadi pada rokok yang tidak bisa lagi kita katakan dia adalah makruh, yang benar dia adalah haram. Namun itulah bahaya fatwa. Sedangkan difatwakan haram saja, di Arab Saudi sudah dari puluhan tahun difatwakan haram, yang ngerokok masih banyak kok. Walaupun sudah difatwakan apa? Haram. Apalagi kalau fatwanya tidak haram, maka manusia akan centang perenang dan semaksimalnya akan merokok. Sudah dipasang di rokok itu, rokok membunuhmu. Tetap saja makruh. Membunuh apa hukumnya makruh apa haram? Taib. Kalau kita ingin memberikan zakat kepada seseorang dan terlihat dia merokok, bolehkah kita memberikan syarat jangan diberikan rokok? Boleh. Boleh. Dan bolehkah kita kemudian mengalihkan kepada orang lain, malas kita memberinya karena dia merokok? Jawabannya juga boleh. Bolehkah kita berikan kepadanya karena memang dia ekonominya lemah tapi masih merokok juga karena sulit berhenti? Jawabannya boleh. Karena rokok adalah maksiat. Dan maksiat tidak menghalangi orang untuk mendapatkan zakat kalau memang dia adalah orang yang memang berhak untuk terima zakat. Apakah semua yang memabukkan menjadi haram, Ustaz? Seperti mabuk main game online. Kalau mabuknya sudah membuat dia melalaikan syariat Allah, haram. Mabuk online, enggak sholat subuh. Mabuk game online sampai jam 3 malam, habis itu tidur, bangun jam 7. Kalau mabuknya sudah seperti ini, maka mabuk ini adalah mabuk yang haram. Apakah khamar najis? Khilaf para ulama tentang khamar apakah zatnya najis atau tidak. Khamar haram dikonsumsi, namun apakah zatnya najis sehingga kalau khamar itu kena ke pakaian kita harus dicuci dulu sebelum sholat, kena ke badan kita harus dicuci dulu sebelum sholat? Khilaf para ulama. Wallahu alam, pendapat yang paling kuat bahwa dia tidak najis. Dia tidak najis. Wallahu alam dengan dalil bahwa khamar dituang di zaman Nabi kita tercinta SAW sehingga membanjiri jalan-jalan yang mengarahkan ke masjid, namun Nabi tidak perintahkan para sahabat untuk mencuci kakinya sebelum ke masjid. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Berapa menit lagi azan? 3 menit lagi. Sampai di sini pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah memudahkan kita untuk selalu mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.